isun tutu malaikat kang bisa maca ati nrika mulane ngomong paran hang rika pikiri paran hang rika ketuni dina wis semanding ko makin duwe rasa nyaling terus terang opyain jaluk tolong tutup kena duso parang sunong riko sing kuyat dong jantung rosok.